cinta padaku. Aku rasa yang kau rasakan semua yang ada di hatimu. Tapi ku tak akan terlalu menuntutmu untuk ikuti mauku. It's alright, it's okay. Aku mengerti semua pikiranmu. Tapi ku tak bisa memaksakanmu untuk katakan.